Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para saudara-saudariku seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya terdapat gunung yang sangat tinggi. Dan ini disebut dengan Gunung Rinjani. Dan melihat gunung sebesar ini, maka memang tidak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang pantas untuk kita sholat kepadanya. Berpuasa karenanya. Menunaikan haji dan umroh karena memenuhi panggilannya. Membayar zakat untuk memenuhi perintahnya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak disembah? Kenapa kita tidak pantas untuk memohon, meminta, berdoa, beribadah dengan segala macam aktivitas ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah buktinya. Ini sebabnya ciptaan yang begitu luar biasa besar dan tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Coba perhatikan, jika ingin benar-benar mentadabburi ayat suci Al-Qur'an, perhatikan surat An-Naml dari mulai ayat 60, kemudian ayat 61, ayat 62. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasaannya. Saya bacakan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an" فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kalian sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon tersebut? Apakah ada sembahan yang berhak disembah selain Allah? Akan tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Di dalam ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bal bainal bahrayni hajizan a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamu." Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat berdiam? Subhanallah. Lihat bumi yang sebesar ini. Ya, tempat berdiam. Kemudian dan menjadikan sungai-sungai di celahnya. Di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Lihat gunung sebesar itu. Siapa yang menjadikannya untuk mengokohkannya? Saya pernah baca sebuah penelitian bahwasanya dari permukaan bumi, gunung yang besar tersebut hanya 30% dari badan gunung. 70%-nya menjadi pasak-pasak bumi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rawasi. Subhanallah. 30% sebesar ini. Dan ini terlihat, ini tidak kelihatan karena kita sekarang berada di atas, ya. Sangat tinggi sekali. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang seiman, Allah lah yang paling pantas untuk disembah. Allah lah yang paling pantas untuk dimintai. Karena Allah lah sang pencipta, sang pengatur, yang maha kuasa. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Saya lanjutkan ayatnya. Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada sembahan yang berhak disembah selainnya? Akan tetapi sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Di ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh?" A'ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkaru. Atau siapakah yang memperkenankan, mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan apabila ia berdoa? Dan yang menghilangkan kesusahan, yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Apakah ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh, amat sedikitlah kalian mengingat hal itu. Dari 3 ayat ini, sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyembah sembahan selain Allah. Salah satu jawabannya, kalau ditanya kenapa, karena Allah lah sang pencipta, sang pengatur, yang berkuasa. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.